الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، والحمد لله pada malam hari ini kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala di tempat yang mubarak ini insyaallah, untuk kembali melanjutkan upaya dan usaha kita untuk memperbanyak, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan soleh yang akan kita bawa sebagai bekal suatu saat tatkala kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, dengan menuntut ilmu, belajar agama Islam sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa ketika bertemu Allah Jalla wa'ala adalah ketakwaan, bukan jabatan, bukan harta, bukan perniagaan, bukan dunia kita, namun yang akan kita bawa sebagai bekal yang akan memberikan bantuan kepada kita keselamatan setelah Allah Jalla wa'ala adalah ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, termasuk ketakwaan yang itu merupakan ketakwaan yang paling utama adalah talabul ilmi, belajar agama Islam. Belajar agama Islam dengan menekuni, memahami ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, demikian pula sabda-sabda atau hadith-hadith Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini merupakan di antara bentuk ketakwaan yang paling mulia. Sebab ilmu pengetahuan atau ilmu syar'i ini merupakan sesuatu yang sifatnya mendasar dalam seluruh macam jenis-jenis ibadah. Seluruh macam jenis-jenis ibadah haruslah didasari semuanya dengan ilmu pengetahuan. Apakah itu terkait dengan sholat? Maka seseorang wajib memiliki pengetahuan tentang tata cara sholat, apa saja yang dibaca, apa saja yang menjadi rukun-rukun dan wajibnya, dan apa saja yang dilarang dilakukan di dalam sholat. Maka itu semua merupakan ilmu. Dalam hal puasa juga demikian. Maka seluruh dalam jenis-jenis ibadah di dalam agama Islam, maka yang mendasar adalah pengetahuan mereka tentang ibadah tersebut. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya belajar agama Islam ini merupakan bentuk takarruf, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala yang paling utama. Yang paling utama. Bahkan al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya talabul ilmi pada zaman-zaman akhir-akhir ini merupakan, pada zaman beliau, beliau mengatakan afdalul jihad, jihad yang paling afdal. Dengan seseorang menekuni, duduk bermajelis dalam upaya mereka memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dalam hal ini pun seseorang harus kemudian dituntut untuk kembali menjaga niat ikhlas mereka di dalam belajar agama Islam. Menjaga niat ikhlas mereka di dalam duduk bermajelis, bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu atau mungkin karena niat-niat yang lainnya, namun semata-mata kita duduk bersimpuh bermajelis di majelis ilmu dengan niat untuk mendapatkan ajar, mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala yang akan kita jadikan sebagai bekal nanti pada yaumul qiyamah tatkala kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Sayyidah wa Al-Kitab wa Sunnah. Pembahasan seputar berwudu, dan kita masih pada pembahasan atau permasalahan yang menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Di antara yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di sini adalah menyentuh kemaluan manusia. Apakah yakni miliknya sendiri atau orang lain seperti anaknya atau yang lainnya. Bila haid tanpa ada pembatas. Nah, sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwasanya permasalahan ini merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan menyentuh kemaluan, apakah ini termasuk pembatal wudu atau bukan. Namun sebagaimana yang telah kita jelaskan pula, yang menjadi kesimpulan dan itu yang lebih saya condong kepadanya, bahwasanya menyentuh kemaluan bukanlah sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, mungkin kita jumpai dalam sebagian riwayat hadis menyebutkan man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka hendaklah dia berwudu. Secara zahir ini merupakan perintah. Ini merupakan perintah. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Perintah, hendaklah dia berwudu. Secara zahir memang ini merupakan perintah yang hukumnya wajib. Namun ternyata di sana dijumpai ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ditanya, hukum menyentuh kemaluan apakah termasuk membatalkan wudu? Maka Rasulullah menjawab, innahu fit'atun mink. Bahwasanya kemaluan itu merupakan bagian dari tubuhmu seperti tubuhmu yang lainnya. Sehingga secara hukum ketika menyentuh kemaluan sama seperti menyentuh tangan, yakni tidak membatalkan wudu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut tatkala ditanya terkait dengan menyentuh kemaluan, maka beliau tidak memerintahkan untuk berwudu. Sehingga hadis yang menyebutkan barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu, perintah di sini bukanlah perintah yang wajib. Namun perintah tersebut adalah perintah yang sifatnya anjuran. Maka yang afdal bagi seseorang yang menyentuh kemaluan, maka hendaklah dia berwudu namun tidak sampai pada pembatal wudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang terakhir yang kita sebutkan pertemuan sebelumnya adalah di antara pembatal wudu memakan daging unta. Nah, ini merupakan sesuatu yang jelas disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atana'ana tawaddu min luhumil ghanam?" Wahai Rasulullah, apakah kita harus berwudu kembali setelah makan daging kambing, daging domba? Maka beliau menjawab, "In syi'ta tawaddu wa in syi'ta la tatawaddu." Kalau kamu menghendaki, ya silakan engkau berwudu kembali, namun kalau engkau menghendaki, tidak usah berwudu. Kemudian Rasulullah ditanya kembali, "Ana tawaddu min luhumil ibil?" Apakah kita harus berwudu setelah kita makan daging unta? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, tawaddo min luhumil ibil." Ya, hendaklah kalian berwudu. Hendaklah engkau berwudu setelah engkau memakan daging unta. Nah, maka ini kejelasan secara sahih dari Nabi SAW bahwa tanya makan daging unta ini termasuk di antara pembatal wudu. Nah, adapun sebagian para ulama yang mereka menyebutkan illah sebab kenapa Rasulullah SAW memasukkan memakan daging unta termasuk di antara pembatal wudu, sebagian mereka menyebutkan sebabnya karena daging unta ini yakni sifatnya panas, sehingga ketika seorang makan daging unta itu syahwatnya akan naik, akan meningkat. Sehingga mereka pun mengkiaskan seluruh daging-daging yang sifatnya itu yakni membangkitkan syahwat, maka hukumnya sama dengan makan daging unta, yakni membatalkan wudu. Namun wallahu ta'ala alam bisawab, ini sifatnya ta'abudiyah. Ta'abudiyah dalam artian itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mungkin dengan qiyas, maka daging kambing juga demikian dia kan. Sebagaimana yang diketahui bahwa daging kambing ini termasuk di antara jenis daging-daging yang apabila dikonsumsi atau dimakan akan meningkatkan syahwat, membangkitkan syahwat. Namun tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sifatnya tauqifiyah. Yani hanya itu saja. Hanya itu saja, yakni daging unta. Adapun daging-daging yang lainnya yang mungkin dianggap oleh manusia sebagai daging yang apabila dimakan akan membangkitkan dan meningkatkan syahwat, maka ini tidak termasuk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengkhususkan daging unta dalam hal ini. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang keenam, pembatal yang terakhir. Pembatal yang terakhir beliau mengatakan ar-riddatu 'anil Islam. Pembatal wudu adalah murtad. Nah, murtad atau keluar dari Islam. Keluar dari Islam ini bukan hanya sekedar membatalkan wudu, namun membatalkan seluruh amal ibadahnya. Membatalkan seluruh amal ibadahnya, apakah itu sholat yang sudah dia kerjakan, pahala-pahala yang mungkin menumpuk yang telah dia kumpulkan, maka tatkala dia murtad, keluar dari Islam, maka seluruhnya hangus. Seluruhnya hangus. Seperti halnya seseorang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Dalam ibadah dengan berbagai macam jenis-jenis ibadah, macam-macamnya. Sekali saja seseorang terjatuh dalam perbuatan syirik, maka syirik tersebut menghanguskan seluruh amal ibadahnya. Contoh termasuk kesyirikan adalah berdoa kepada kuburan, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, apakah itu kepada para nabi, kepada para malaikat, atau kepada sang kiai, guru, atau mungkin yang dianggap oleh manusia sebagai wali Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah? Apakah nabi yang diutus oleh Allah? Maka kepada siapapun selain Allah yang kita berdoa kepadanya, maka ini termasuk kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih secara jelas, Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagian riwayat menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Inti, namun riwayat tersebut riwayat yang lemah. Namun riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Namun yang sahih Rasulullah mengatakan ad-du'a huwa ibadah. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Sehingga apabila dikatakan itu ibadah, maka tidak diperbolehkan sekali-kali untuk diserahkan kepada selain Allah. Siapapun dia. Sehingga tatkala seseorang melakukan sekali saja berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang dulunya dia telah mengerjakan sholat 5 waktu secara rutin, pernah zakat, pernah infak, pernah sedekah, pernah haji, pernah umrah, pernah jihad, pernah ini, pernah itu, dari segala macam ibadah, semuanya hangus. semuanya hangus, sama sekali dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi umur. Rugi disebabkan karena satu perbuatan syirik. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanbih oleh Allah Jalla wa'ala, diingatkan, diperingatkan oleh Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah. La in asyrakta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau, ini yang diingatkan adalah Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau melakukan syirik sekali saja, la yahbathanna 'amaluka, akan hangus seluruh amal ibadahmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi termasuk di antara orang-orang yang rugi. Nah, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan demikian, maka terlebih lagi selain beliau alaihi salatu wassalam seperti kita, maka terlebih lagi harus merasa terancam dengan perbuatan syirik, sehingga harus kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya dan tidak mendekat dengan perkara-perkara yang bisa untuk menjatuhkan kita ke dalam perbuatan syirik. Nah, di dalam Islam pun demikian. Menutup celah serapat-rapatnya ditutup di dalam Islam agar seseorang itu tidak terjatuh dalam kesyirikan. Contohnya seperti di dalam Islam mengharamkan gambar, gambar makhluk hidup yang bernyawa. Diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat siksaannya pada yaumul qiyamah adalah al-musawwirun, yang suka menggambar dengan media apapun, dengan alat apapun, dengan bentuk apapun. Dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Terlebih lagi apabila gambar-gambar tersebut yang dilukis atau yang gambar adalah orang-orang tertentu yang mereka putuskan, yang mereka muliakan. Ketika meninggal di tengah-tengah mereka orang yang mereka anggap soleh, maka mereka menggambar. Mereka menggambar. Digambar orang tersebut, dilukis. Dilukis. Persis dengan apa yang menjadi tradisinya orang-orang Nasara pada zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ulaika idza mata fihim rajulun shalih, sawwaru fi tilka suwar," kata Rasulullah. Orang-orang Nasara apabila meninggal di tengah-tengah mereka orang yang mereka anggap soleh, niscaya mereka akan menggambar, melukis orang yang meninggal tersebut. Nah, memang awal mulanya mungkin gambar. Namun kita tidak tahu setelah beberapa zaman terus lewat, berabad-abad lewat, bisa jadi gambar tersebut akan berubah menjadi sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata bukti apa yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Yang pertama kali penyebabnya adalah gambar. Penyebabnya adalah gambar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika orang-orang yang saleh, orang-orang saleh di tengah-tengah mereka, orang saleh, orang yang baik meninggal, maka para iblis membisikkan orang-orang yang mereka memuliakan orang soleh tersebut, digambar. Akhirnya dituruti bisikan iblis, digambar. Belum disembah, belum didoa, belum dibentuk menjadi patung, digambar. Sampai generasi tersebut sudah habis, kemudian muncul generasi yang baru yang sedikit ilmunya, tidak memiliki pemahaman apa maksud gambar tersebut, dibisikkan oleh iblis. Alangkah bagusnya kalau gambar ini dirubah menjadi patung, dituruti lagi menjadi patung. Belum disembah, hanya diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka. Belum disembah, sampai generasi ini meninggal, muncul generasi yang baru lagi yang jahil, yang tidak mengerti. Dibisikkan lagi oleh iblis bahwasannya nenek moyang kalian membuat patung ini bukan hanya sekedar untuk dipatung, namun disembah. Akhirnya muncullah pertama kali kesyirikan di muka bumi ini dengan menyembah patung tersebut yang awal mulanya adalah dari gambar. Nah, sehingga ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya seluruh perkara-perkara yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. terkait dengan dukun juga demikian. Seseorang dilarang untuk mendatangi dukun, walaupun hanya untuk bertanya. Dilarang. Apakah dia membenarkan atau dia tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka dilarang untuk seseorang bertanya kepada dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabdanya, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salat 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi paranormal, para dukun atau yang semisalnya, kemudian dia bertanya, bertanya saja, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Terlebih lagi kalau dia bertanya, kemudian membenarkan jawaban sang dukun. Diancam dengan ancamannya lebih keras oleh Rasulullah. Man ata'arrafan aw kahinan fata'alahu fasaddaqahu bima yaqul atau fasaddaqahu bima yaqul laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi pada dukun paranormal kemudian bertanya dan membenarkan ucapannya, sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga ditutup. Terkecuali kalau pertanyaan tersebut memang tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan membongkar kedok kedustaan yang dimiliki oleh paranormal dan dukun. Maka ini diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang mengaku paranormal dukun pada zaman Rasul, ditanya dan ditantang oleh Rasul, apa yang diturunkan kepada hari ini? Maka dia tidak mampu untuk menjawab. Karena dukunnya sebenarnya punya bala tentara, punya konco-konco, teman-teman dari kalangan jin. Jadi ketika mereka ditanya oleh seseorang ini, jinnya ini saling membantu, enggak satu dua, ribuan. Mereka saling tumpuk-tumpuk, berdiri sampai ke langit, hendak mencuri khabar dari langit. Ini kerjaannya jin. Makanya disebut dengan mustariqus sam', para pencuri dari langit. Untuk kemudian nanti dikabarkan kepada dukun ini. Terkadang dukun jin tersebut sampai ke langit dan mampu mendengar, terkadang belum sampai langit dilempar oleh malaikat dengan syihab. Bahkan mereka mengatakan meteor, bintang. Namun yang jelas bintang yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala memang digunakan oleh Allah sebagai pelempar, untuk melempar para iblis, para jin yang berusaha untuk mencuri khabar dari langit. Kalaupun seandainya mereka mendengarkan dari langit, maka sifatnya itu estafet. Jadi I. Dari atas A, dari bawah jadi I. Kenapa? Karena terlalu banyak. Iya kan? Oleh karenanya ketika ditanya dukun tersebut oleh Rasul, apa yang diturunkan kepada saya? Dia tidak mampu, dia hanya mengatakan, duh, duh, duh. Sudah, engkau tidak akan mampu. Ternyata yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Rasul adalah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, dan dukun tersebut tidak mampu melanjutkan. Nah, maka dikatakan 1000 banding 1. Dukun itu benar. Namun hakikat kedok mereka adalah seorang yang pendusta. Nah, baik, ini kesyirikan. Sama ketika seorang murtad dari Islam, keluar dari Islam itu akan menghanguskan seluruh amal ibadahnya. Seluruh amal ibadahnya. Sehingga bukan hanya wudu. Sholatnya yang sudah pahalinya sudah menumpuk banyak, itu akan hangus. Seperti dia tidak pernah beramal sholat sama sekali. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Barang siapa yang kufur dari keimanannya, yakni murtad, keluar dari iman, keluar dari Islam, faqad habita 'amaluhu, maka sungguh telah hangus, batal, hilang seluruh amalannya. Maka akan hilang seluruh amalannya. Nah, adapun kalau dari sisi hukum, hukum dari hukum Islam terkait dengan orang yang murtad, maka hukum Islam memberikan hukum kepada orang yang murtad dengan dibunuh. Apakah dipenggal atau dengan cara yang lainnya. Yang jelas orang yang murtad keluar dari Islam, hukumannya secara hukum Islam adalah dibunuh. Sampai dia, atau apabila dia tidak kembali dan masuk ke dalam Islam lagi dengan beberapa tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini. Wa kullu ma aujaba al-ghuslu wa kullu ma aujaba al-ghusla aujaba al-wudu'u aw aujaba al-wudu'a ghayra al-maut. Dan seluruh apa yang mewajibkan untuk mandi, yakni mandi junub, seluruh perkara yang membatalkan, yakni yang menjadikan seseorang itu berhadas dengan hadas besar, maka hal tersebut juga mewajibkan seseorang untuk berwudu. Dalam artian, seluruh yang menjadikan seseorang itu yakni berhadas besar, maka masuk pula dia berhadas kecil, gitu. Hadas kecil, sehingga seolah-olah dari apa yang kita sebutkan di sini, seandainya tidak disebutkan ihtilam, seandainya mimpi basah, atau tidak disebutkan di situ hubungan antara suami istri, oh berarti berhubungan ini tidak membatalkan wudu. Membatalkan kenapa? Karena berhubungan ini termasuk yang menyebabkan apa? Wajibnya mandi. Sehingga seluruh perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi junub, maka termasuk di antara pembatal-pembatal wudu. Nah, termasuk adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Walaupun wa illam yunzil, kalau saat ini belum sampai puncaknya. Gitu. Belum sampai puncaknya. Karena termasuk kalau kita ada bicara lagi dengan apa hadas besar yang mewajibkan mandi, seseorang itu dianggap tatkala berhubungan dengan ini bahas, pembahasannya agak sensitif ya. Jadi kalau ada mungkin bahasa-bahasa yang anu apa? Nah, di antara penyebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub adalah berhubungan dengan keluarganya. Berhubungan dengan keluarganya. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, sebatas manakah hubungan tersebut yang kemudian seseorang itu diwajibkan untuk mandi? Diwajibkan untuk mandi. Apakah hubungan yang sudah istilahnya bahasanya itu betul-betul ember itu sudah masuk sumur, ya kan? Ataukah seperti apa? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya idza talqal al khitanani faqad wajaba al ghusl. Apabila telah bertemu dua khitan, maka wajib baginya untuk mandi, walaupun ember tersebut belum masuk. Seandainya timbanya baru di permukaan sumur, namun sudah menyentuh. Belum sampai masuk ember tersebut, maka dia wajib untuk mandi. Walaupun dia belum sampai puncaknya, wajib juga untuk mandi. Kenapa? Karena dua khitan tersebut telah bertemu. Nah, sehingga apabila seseorang sedang asyik kemudian, ada ketok-ketok pintu, padahal embernya sudah di permukaan sumur. Embernya sudah di permukaan sumur. Sudah tersentuh. Ada ketok, assalamualaikum. Ah, mau tidak mau. Disambut tamunya. Mau dibiarkan kasihan. Mungkin ini tamu penting, akhirnya dia menerima tamu. Padahal ember tadi sudah menyentuh sumur. Apakah dia dikatakan sudah berhadas besar? Jawabannya, ya. Sudah dikatakan berhadas besar. Kenapa? Karena dua khitan tersebut telah bersentuhan. Walaupun belum ember tersebut belum masuk atau mungkin bahkan belum mencapai puncaknya. Nah, sehingga kalau kita sebutkan tadi, ember tersebut baru menyentuh permukaan sumur, sudah menjadikan seseorang itu berhadas besar yang mewajibkan baginya mandi, maka termasuk pula hal tersebut membatalkan wudu. Ini maksud beliau hafizahullah ta'ala. Seluruh perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi junub, maka termasuk pula perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sehingga ini 6 perkara yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala sebagai pembatal-pembatal wudu, yang apabila seseorang terjatuh atau mengalami salah satunya, maka wajib baginya untuk kembali mengulang wudunya. Nah, wajib baginya untuk mengulang wudunya. Apakah sebelum sholat, apabila dia hendak sholat, apakah dia alaminya itu di pertengahan sholat? Seandainya buang angin atau yang semisalnya, maka dia wajib untuk membatalkan sholatnya dan berwudu kembali dan mengulang sholatnya dari awal. Nah, jam 1. Nah, jamnya macet. Jam berapa ini? 7.37. Masih ya? Nah, kita masuk ke permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ke-7. Ma yajibulahu wudhu. Apa saja yang mewajibkan untuk berwudhu. Yani, apa saja yang seseorang itu diwajibkan untuk berwudhu. Apabila hendak melakukan ini, maka dia harus berwudhu kembali. Apa saja itu? Amalan-amalan yang disyaratkan atau diwajibkan padanya untuk berwudhu. ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. Wajib bagi seseorang yang mukallaf, seorang yang sudah mendapatkan beban syariat balik, untuk berwudu pada perkara-perkara berikut. Ini amalan-amalan yang diwajibkan untuk berwudu sebelum mengerjakan amalan perbuatan tersebut. Yang pertama adalah as-salat, adalah salat. Ya, sholat ini diantara syarat-syarat sholat adalah suci. Suci dari hadas besar dan suci pula dari hadas kecil. Kalau hadas besar, cara mensucikan atau menghilangkannya dengan cara mandi. Adapun hadas kecil, maka dengan cara berwudu. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau seseorang sudah mandi junub, dia hendak mendirikan sholat, apakah disyaratkan padanya juga berwudu dahulu setelah mandi? Ataukah mandinya itu sudah mencukupi untuk menghilangkan hadas besar, hadas dan hadas kecil, sehingga setelah mandi dia langsung sholat, tidak usah berwudu? Maka untuk menjawab, maka kita lihat bagaimana tata cara mandi junubnya. Kalau dia mandi junubnya diawali dengan wudu, kemudian pada saat proses mandinya dia tidak mengalami di antara pembatal-pembatal wudu, maka dia tidak perlu berwudu kembali setelah mandi, langsung sholat boleh. Kenapa? Karena dia telah berwudu di awal mandinya. Namun kalau seandainya di awal wudunya dia tidak wudu, atau dia berwudu namun di pertengahan mandinya dia batal, maka sebelum dia sholat, setelah dia mandi, sebelum sholat, maka dia harus berwudu dahulu. Berwudu dahulu. Ini perbedaannya. Jadi kalau dia mungkin hanya mandi, kan tata cara mandi junub kan ada dua cara. Ada yang sifatnya yakni hanya memperhatikan sahnya saja. Kalau sahnya saja kan tinggal siram, enggak wudu, enggak ini, yang penting badannya seluruhnya basah disertai dengan niat mandi junub cukup. Kalau dia mau capek seadanya, sudah nyebur ke laut, mandi junub, dung. Sekali nyelam naik, sudah. Sah, ya sah, suci. Namun dia tidak berwudu, ketika hendak sholat dia wudu dulu. Dia harus wudu dulu. Namun kalau dia mandinya dengan tata cara yang sifatnya sunnah, yang lebih sempurna, dengan mencuci tangannya dulu, kemudian mencuci kemaluannya, setelah itu mencuci lagi kedua tangannya, berwudu dahulu, setelah berwudu dia menyela-nyelai rambutnya, ya kan? Kemudian menyiram bagian kanannya terlebih dahulu, kemudian setelah kiri. Ya, ini tata cara yang lebih sempurna. Di antaranya tata caranya yang dari sisi kesempurnaan itu berwudu sebelum mandi. Kalau dia berwudu, sudah berwudu, nah nanti dalam proses mandinya dia tidak mengalami, ya ini tidak terjatuh dalam pembatal-pembatal wudu, maka tidak perlu baginya setelah mandi untuk wudu lagi. Kenapa? Karena dia sudah berwudu di awal mandinya. Maka dia selesai pakai baju, kemudian lanjut sholat. Tidak berwudu kembali. Nah, ini yang pertama yang seseorang diwajibkan untuk berwudu adalah sholat. Li hadits Ibnu Umar marfu'an, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wa la sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima salat apapun. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab ini namanya nakirah fi siyaqin nafi. Dijelaskan tidak paham juga kalau itu. Ada istilahnya adalah. Yang dengan istilah tersebut kita mengetahui bahwasanya kalimat yang dimaksudkan oleh Rasul ini sifatnya umum. Sholat yakni sholat apapun, sholat jenazah, sholat wajib, sholat sunnah dengan berbagai macam jenis, sholat apapun yang dinamakan sholat tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala tanpa bersuci. Sholat apapun tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala tanpa bersuci, yakni tanpa berwudu. Wala sadaqatan min gulul, Allah juga tidak menerima sedekah dengan jenis jumlah apapun yang dengan harta yang dihasilkan oleh gulul. Gulul ini adalah, ya kalau diterjemahkan, mencuri, hasil curian. Namun kalau lebih mendekati makna gulul, gulul itu hasil curian dari harta rampasan perang. Jadi kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka bertempur berperang, kemudian mengambil harta rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah, mereka kumpulkan. Nah nanti kalau di sana mungkin ada orang-orang munafikin yang mencuri menyembunyikan harta tersebut belum dibagi. Nah hasil curian ini dinamakan harta ghulul. Jadi harta curian dari harta rampasan perang yang belum dibagi. Kalau pada zaman umat Rasulullah harta rampasan perang itu dibagi. Itu termasuk sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Rasulullah dan umatnya. Adapun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka mendapatkan harta rampasan perang, tidak boleh sama sekali dibagi. Dikumpulkan kemudian mereka menunggu api yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dari langit sehingga menghanguskan seluruh harta rampasan perang tersebut. Mereka tidak boleh untuk mengambil sepeser pun dari harta rampasan perang. Adapun kekhususan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Rasulullah dan umatnya adalah dengan dihalalkannya mereka mengambil harta rampasan perang. Nah, dengan cara dibagi. Namun di antara orang munafikin kadang-kadang mencuri. Mereka tidak puas dengan harta rampasan perang tersebut. Mereka mencuri sebelum dibagi, dikumpulkan, mereka menyembunyikan. Nah, ini namanya gulul. Kalau seandainya dia mencuri, saya curi untuk disedekahkan. Tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga jangan hanya sekedar niat, membantu orang kan baik. Namun membantu dengan harta curian, harta haram ini juga tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, maha bersih, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima terkecuali dari yang suci-suci, yang bersih. Sedekah merupakan sesuatu yang mulia, sehingga apabila bersedekah dengan harta yang mulia pula, dengan cara yang halal, apakah milik sendiri atau mungkin itu pemberian orang lain kemudian disedekahkan kepada yang lainnya, terserah. Yang penting hal tersebut adalah harta yang halal. Apabila harta tersebut dari harta rampasan, curian dengan cara yang yakni haram, melakukan korupsi untuk membangun sarana prasarana pondok pesantren misalnya, diinfakkan ke pondok pesantren 1 miliar, 2 miliar, namun hasil korupsi ya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Justru itu menjadi sesuatu yang hina. Engkau mencampur adukkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Susu dicampur dengan racun akan menjadi sesuatu yang buruk. Nah, syahidnya adalah di sini Allah tidak akan menerima sholat apapun tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Sehingga ketika seseorang hendak mengerjakan sholat, maka wajib baginya untuk bersuci terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan sholat tersebut. Yang kedua, adalah di antara amalan yang disyaratkan padanya untuk bersuci adalah at-tawafu bil baitil harami fardhan kana aw naflan, yaitu amalan tawaf. Tawaf mengelilingi Baitullahil Haram Al-Ka'bah. Apakah tawaf yang sifatnya wajib ataukah tawaf tersebut yang sifatnya sunnah? Ini tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali pada amalan haji atau pada amalan umrah. Itu disyaratkan juga suci. Sehingga seseorang tidak boleh berhadas mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah tersebut. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu tawaddoa tsumma tawafa bil bait. Rasulullah berwudu, setelah berwudu kemudian beliau tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah Baitullahil Haram, ini merupakan salat, yakni ibaratnya itu seperti salat, kata Rasulullah. Tawaf itu seperti salat, hanya saja Allah jalla wa ala membolehkan di dalam tawaf itu seseorang berbicara. Boleh. Namun yang dianjurkan adalah berzikir. Namun kadang-kadang seorang berbicara dengan keluarganya, boleh. Ketika tawaf. Nah, namun yang dianjurkan itu berzikir. Berzikir dan memperbanyak zikirnya. Nah, kemarin nyebar itu apa? Tawaf. Ya, berzikir. Namun dicampur dengan apa? Setelah zikir, ucapkan apa? Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa sambil tawaf. Astagfirullahaladzim. Dari mana ini kira-kira? Ya mendingan Anda ngobrol gitu nah. Kemudian daripada Anda kemudian mengelilingi Ka'bah dengan menyebut Pancasila tersebut. Allah alam tujuannya apa? Sambil apa namanya ngamira? Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Nah, dari mana asalnya? Ini merupakan musibah. Mencampur adukan. Biasanya ini perbuatannya orang-orang liberal. Orang-orang Islam Nusantara. Yang berusaha untuk mencampur agama Islam dengan budaya-budaya yang mereka miliki. Walaupun sebenarnya Islam itu tidak melarang budaya, tradisi tidak melarang. Tradisi budaya yang baik itu dijunjung, didukung dan dibolehkan di dalam Islam. Namun apabila tradisi tersebut menjadi tradisi yang kemudian menyelisihi agama Islam, maka mohon maaf, Islam tidak memberikan toleransi dalam hal ini. Untuk menghormati budaya, ya kita harus memberikan penghargaan atau mungkin memuliakan orang-orang yang apa namanya membuat ritual-ritual seperti Hindu, Buddha, atau yang semisalnya harus turut membantu, memberikan fasilitas. Oh tidak. Ini merupakan kesyirikan yang sangat bertentangan dengan Islam. Namun apabila mungkin di sana ada tradisi-tradisi yang memang tidak menyelisih syariat Islam, maka Islam mendukung, membolehkan, dan menjaga tradisi tersebut. Nah. Namun apabila Islam tersebut kemudian dicampur dengan tradisi-tradisi yang tidak baik, apalagi kemudian dinamakan itu adalah ibadah dengan metode baru, tata cara baru. Wah, ini berbahaya. Seperti tawaf yang kita sebutkan tadi. Boleh seseorang berbicara dan afdalnya memperbanyak zikir. Namun kalau seandainya kemudian membuat tradisi tata cara yang baru, nah ini permasalahannya berbeda. Permasalahannya berbeda. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu, ya mereka menunaikan manasik haji. Haji itu merupakan sudah turun temurun dari mulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai orang-orang musyrikin jahiliyah juga menunaikan manasik haji, cuman manasik haji mereka itu dicampuri dengan praktek-praktek kesyirikan. Dipajang di situ patung-patung yang mereka sembahi. Mereka tawaf. Nah, mereka tawaf. Namun mencampur gitu. Nah ini berusaha ini orang-orang liberal, orang-orang Islam Nusantara berusaha untuk demikian. Walaupun bukan patung, bukan apa, namun tawaf yang itu merupakan ibadah hendak disusuki dengan budaya-budaya. Dengan Pancasila atau yang semisalnya musibah. Nah, kembali dalam permasalahan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah dalam hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, yang sanadnya disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan disahihkan pula oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan Rasulullah menyebutkan tawaf itu seperti sholat, sehingga apabila sholat itu disyaratkan padanya berwudu suci, maka tawaf juga demikian. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung telah membuat ketentuan syarat bagi seseorang yang hendak mengerjakan toat, maka hendaklah dia bersuci terlebih dahulu. Nah, walimanihi sallallahu alaihi walimanihi al-haidah minat tawafi hatta tathur. Demikian pula berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang haid dari mengerjakan tawaf sampai dia suci bersih dari haidnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan tawaf sampai beliau menunggu harus suci. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwasanya tawaf juga disyaratkan padanya bersuci. Nah, ini dua amalan di antara amalan-amalan yang seseorang diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Masih tersisa satu, dan insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Tayyib sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.